Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhtasatuha wa kullu muhtasatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Barakallahu fikum ikhwan ahwat azakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah ala nikmatillah. Hari ini dicurigai tanggal Jumadil Tsani, tanggal 1. Allah alam tentang tanggalnya. Punya syak. Situ sangat dicurigai. Kalau hari ini tanggal 1 Jumadil Tsani atau Jumadil Akhir. Allah alam dan semoga Allah Azza menjadikan kita bisa mendapatkan keberkahannya malam ini dengan kita melanjutkan serial kajian syarah Alfiyah Ibnu Malik yang diberikan syarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah. Ini adalah pertemuan 114 bait 36 38 halaman 156 dan sempat kemarin berapa hari berhenti karena ada daurah syarah Muqaddimah Al-Jurumiyah. Alhamdulillah bi fadlillah syarahnya kita selesai dalam 4 kali pertemuan. 7 jam lebih sedikit. Nah, dan semoga nanti akan ada revisi dari terjemahannya dan bisa dinikmati oleh kaum muslimin. Nah. Ini kita sekarang masuk tanggal 3 Januari 2022 dan kita mulai dengan matan seperti biasa. Man yaqra, Mas? Qra. Yes. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala al-muqaddimah. Qala Muhammadun huwa ibn maliki ahmadu rabbillah khayra maliki musallian ala nabiyil mustafa wa alihil mustakmilin asyarafa wa astainullah fi alfiyah maqasidun nahwi biha mahwiyah tuqarribul aqsa bilafzin mujazi wa tabasutul badla biwa'din munjazi wa taqtadi ridhan bighayri sukhti faiqatan alfiyah tabni mu'ti wa huwa bisabqin haizun tafdila mustawjibun thanaiyal jamila wallahu yaqdi bihi batin wafirah li walahu fi darajatil akhirah al-kalamu wa ma yata'allafu minhu kalamuna lafdun mufidun kastaqim wasmun wa fi'lun thumma harfunil kalim wahiduhu kalimatun walqawlu am wa kilmatun biha kalamun qad yu'am biljarri wa tanwini wa nida wa alwa musnadin lil ismi tamizun hasal Fita fa'alta wa atat wa yaf'ali wa nuni aqbilanna fi'lun yanjali siwahumal harfu kahal wa fi walam fi'lun mudari'un yali lam kayasham وماضي الأفعال بالتامز واسم بالنون فعل الأمر إن أمر فهم والأمر إن لم يكن النون محل فيه واسم النحو صهو هيا هل المعرب والمبني والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني الشبه الوضعي في اسمي جئتنا والمعنوي في متى وفي هنا وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وكافتقار أصلا ومعرب الأسماء ما قد سلم من شبه الحرف كأرض وسما وفعل أمر ومضي بني وأعرب مضارعا إن عريا من نون توكيد مباشر ومن نون إناث كيرعن منفوت وكل حرف مستحق للبناء والأصل في المبني أن يسكنا ومنه ذو فتح وذو كسر وضم كأين أمس حيث والساكن كم والرفع والنصب جعلا إعرابا لاسم وفعل نحو لن أهابا والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص بالفعل بأن ينجزما فارفع بضم وانسبا فتحا وجر كسرا كذكر الله عبده يسر وجزم بتسكين وغير ما ذكر ينوب نحو جاء خوبان نمير وارفع بواو وانسبن بالالف واجرر بياء ما من الاسماء اصف من ذاك ذو إن صحبة أبانا والفم حيث الميم منه بانا أب أخ حم كذاك وهنوا ونقص في هذا الأخير أحسنوا وفي أب وتلييه يندر وقصرها في النقص هن أشهر وشرط ذا الإعراب أن يضفن لا للياء كجاء أخو أبي كذا اعتلا بالألف ارفع المثنى وكلا إذا بمضمر مضافا وصلا كلتا كذا كاثنان واثنتان كبنين وبنتين يجريان وتخلف اليا في جميعها الألف جرا ونصبا بعد فتح قد ألف وارفع بواو وبيجرر وانسب سالم جمع عامر ومذنب وشبه ذين وبه عشرون وبابه ألحق والأهلون أولو وعالمون عليون وأرضون شذ والسنون وبابه مثل حين قد يرد ذا الباب وهو عند قوم يطرد ونون مجموع وما به فئل تحق فافتح وقل من بكسره نطق زقبات Nah, kita baca lagi. Qala mu'allif rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Muqaddimah. Qala Muhammadun wa ibn Maliki Ahmadu Rabbillah khaira Maliki Musalliyan ala nabiyyil Mustafa wa alihil mustakminin syarafa Wasta'inu Allah fi alfiyyah Maqasidun nahwi biha mahwiyyah تقرب الأقصى باللفظ الموجز وتبسط البدل بوعد منجز وتقتدي رضا بغير السخط فائقة ألف يتمن معتي وهو بسبك حائز تفضيل مستوجب ثنائيا جميلا والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة الكلام وما يتألف منه كلامنا لفظ مفيد كاستكن واسم وفيل ثم حرف الكلم واحده كلمة والقول عم وكلمة بها كلام قد يم بالجر والتنوين ونيدا وأل ومسند للاسم تمييز حصل بتا فعلت وأتت ويفعل والنون أقبلن فيل ينجلي سواهما الحرف كهل وفي ولم فيل مضارع يلي لم كيشم ومادي الأفعال بتا مس وسم بالنون فعل الأمر إن أمر فهم والأمر أمر إن لم يقل النون محل فيه واسم النحو صهو حي هل المعرب والمبني والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني كشبه الوضعي في اسمي جئتنا والمعنوي في متى وفي هنا وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وكافتقار أسلا ومعرب الأسماء ما قد سلم من شبه الحرف كأرض وسما وفعل أمر ومضي بني وأعرب مضارئا إن عريا من نون توكيد مباشر ومن نون إناث كيرنا منفت وكل حرف مستحق البناء والأصل في المبني أن يسكن ومنه ذو فتح وذو كسر وضم كأين أمسي حيث وساكن كم ورفع ونسبة على إعرابا لاسم وفعل نحو لن أهابا والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزم فارفع بضم وانسبا فتحا وجر كسرا كذكر الله عبده يسر واجزم بتسكين وغير ما ذكر ينوب نحو جاء أخو بني نمير وارفع بواو وانسبا بالألف وجر بياء ما من الأسماء أسف من ذاك ضوء صحبة أبانا والفم حيث منه بانا أب أخ حم كذاك وهن ونقص في هذا الأخير أحسن وفي أب وتليه يندر وقصرها من نقصهن أشهر وشرط ذا الإعراب أن يضافن لا للياك جاء أخو أبي كذا اعتلا بالألف ارفع المثنى وكلا إذا بمدمر مضافا وصلا كلتا كذاك اثنان واثنتان كابنين وابنتين يجريان وتخلف اليا في جميع الألف جرا ونسبا بعد فتح قد ألف وارفع بواو وبيجر وانسب سالما جمع عامر ومذنب وشبه ذين وبيه عشرون وباب والحق والأهلون قولوا وآلمون عليون وأرادون شد والسنون وبابه ومثل حين قد يرد الباب وهو عند قوم يضطرد ونونا مجموع وما به التحق فافتح وقل من بكسره نطق. نعم كده مسيح تعويه مسيح بحث سبا مس ملحق مذكر جمع مذكر سالم ingat awal tadi mas pertama isyuruna kemudian ulu illiyuna araduna sinuna terus ahluna tadi kemudian apa nah isyuruna ahluna ulu alamuna nah illiyuna araduna wassinuna. Nah. Ini kawi. Jadi jamak mudzakkar salim cirulu pat mo nempitu. Nempitu Mas. Ya. Ada 7. Ya, mulhaq kawi jamak mudzakkar salim. Isyruna wa ahluna ulu wa alamuna illiyuna وأراضونا والسنون نعم نعم sekarang di sini kita masuk pada sinin ya sinin jamu' sanah tentang tahun mas ta'ti fil lughatil arabiyyah ala lughatain ini kaitannya dengan wassinuna sinun bagian yang ke mana mas sinun yang dan sinuna bagian terakhir 7 ya karena ini ya 1 1 2 3 4 5 6 7 isyruna ahluna ulu wa alamuna illiyuna araduna wassinuna nah sinun ya babuhu yakhtalifu amma sabaqa bi annahu yustamalu istimala hin ini berbeda ya berbeda tentang digunakannya sinun itu ketika apa mas karena hina yakni yu'rabu bi harakatin dhahiratin 'ala an-nuni ma'a luzumil ya sini gimana mas. Jadi babnya ini tentang sinun ini berbeda dengan apa yang sebelumnya yang dipakai dalam hina. Ya. Istimal hina. Yustamalu istimal hina. Ya. Bahasanya itu menjadi hina. Sinuna ya. Nah, yakni yu'rabu biharakatin dhahiratin di i'rabkan dengan harakat yang nampak nyata ada nuni ma'aluzumin ya dengan nun tapi harus dengan juga ya ya ma'aluzumin ya maksudnya apa ini kaitannya dengan ada ya ada nun hinun nah sama sinun ada sinin nah وهذه الأشياء التي ذكرها المؤلف رحمه الله جاءت بها اللغة العربية فعملتها معاملة الجمع المذكر سالم. Ini asya di sini maksudnya beberapa kawi. Kawinya jamak mudzakkar salim, ya, jamak mz. Ya. Nanti edisi revisi yang di mukadimah itu akan ada banyak ornamen-ornamen cara mempelajari setiap bab. Di awalnya kasih kuncinya dulu. Ini kuncinya ini, ringkasnya ini. Kayak kemarin apa mas? Doam. Ya. Doam mas. Kemudian apa kemarin itu? Ya situlah. Ini masih belum sederhana. Nanti harus disederhanakan lagi. Dan dibentuk dengan sesuatu yang mudah dihafal. Ya. Mudah dihafal. Mulhaq itu kawi. Jadi orang mudah untuk melogikan, ya, sama modelnya. Kenapa Pak Hadi senang dengan Alfiah? Karena bisa jadi karena Alfiah itu seolah-olah matematika kan. Jadi karena beliau senang matematika, ya, Alfiah seolah-olah matematika. Sama, itu ada rumus-rumusannya yang memang di situ perlu banyak kita pelajari dan cari best practice-nya mas. Di best practice. Dari sekian banyak teori-teori, ternyata teori ini lebih pas. Teori itu kita pakai nanti dengan izin Allah saja. Nah, lanjut mas. Ja'at biha lughah al-arabiyyah fa'amalatha mu'amalatal jam'il mudzakkar salim. Ini beliau membawakan ini adalah termasuk bahasa Arab dan berinteraksinya itu seperti interaksi dengan jamak mudzakkar salim. Hukumnya dan seterusnya. Nah, sekarang qauluhu wa mithla hinin qad yarid dzal bab. Ya. Contohnya seperti hinin dan ini yang diinginkan dari bab ini yaitu al wal muradu bi hadzal bab babu sinin. Tuf. Babu sinin. Harusnya sinun. Tapi karena dia mudhaf ilaih maka menjadi sinin. Paham? Wa ma ulhiqa bihi dan apa yang menjadi mulhaknya? Kawinya, Mas. Ya, wa ma ulhiqa bihi dan apa yang ya artinya kalau misalnya letter lock-nya itu yang diteruskan. Ya. Yang diteruskan kepadanya dengannya. Tapi maksudnya di sini kawinya, Mas. Atau dilampirkan dengannya. Faqad yaridu fil lughatil arabiyyah mithla hinin yang ada dasarnya dalam bahasa Arab di sini seperti apa hinin. Hinin wa waqtu maksudnya. Fa yurabu bil harakati dhahiri ala akhirih wa huwa nun wa yalzamu ya'a kama anna al ya'a fi hinin. Jadi ada ya maksudnya sinin. Gitu loh. Sebagaimana ada adalah hinin, hinin sinin. Inilah lazimatun. Ya. Ini mengharuskan seperti itu, Mas. Ala hadza fa inna sinin jam'u sanatin. Ya. Jadi di sini sinin jamak dari sanatin. Tahun, Mas. Sinin maksudnya ma ra'aituka qabla sinin atau ba'da sinin sama. Ma ra'aituka ba'da sinin. Aku belum mengetahui setelah sekian tahun sinin. Ta'ti fil lughatil arabiyyah ala lughatan. Ala lughataini. Ya, sinin datang pada bahasa Arab di sini dalam dua pola bahasa. Yang pertama al-lughatul ula, bahasa yang pertama adalah antakuna mulhaqatan bi jam'i mudzakkar salim. Ini KW apa Mas? JMZ jam mudzakkar salim CMS kawi CMS ya kawi CMS ini diturunkan dari apa Pak Hadi CMS itu dari mana kawi CMS ayo masyaallah Allah barik meskipun beliau seperti ini sedang merasapi. Oh, ya Allah, Allah mabarik. Nah. Fatarfa'uha fatturfa'uha bil wawi. Ini dirafa'kan dengan waw wa tunsabuha wa tujarruha bil ya. Ini dinasabkan dan dijarkan dengan ya. Maksudnya apa? Sinun dan sinin. Paham saya misalnya? Wa hadhihi lughatu hiya al-mashhuratu 'inda al-Arab. Taqulu masalan hadha al-masjid ata 'alayhi sinuna tawilatun. Nah. Contohnya di sini sebagai apa, Mas? Turfa'u. Turfa'uha bil waw. Ini dengan waw. Ya. Sinuna. Hadha al-masjid ata 'alayhi. Masjid ini datang kepadanya. Ini datang kepadanya itu artinya berdiri. Ya, sinuna tawilatun, sudah berdiri berapa tahun yang lama. Wa taqulu masalan, contohnya makastu hahuna sinina tawilatan. Aku sudah tinggal di sini ya tahun-tahun yang lama sekali, tawilatan. Wa minhu qauluhu ta'ala ya wa labista fina min umrika sinin. Ya. Ini di surat Asy-Syu'ara ayat 18. Lihat Mas Asy-Syu'ara, Mas. Ya. Dan sinin sebenarnya dalam apa? Dalam Al-Qur'an ada 45 ini tempat. Asy-Syu'ara 18. Ya. Dijelaskan. Qala alam nurabbika fina walida wa labista fina min umrika sinin. Fir'aun menjawab, bukankah kami telah mengasuhmu di antara keluarga kami waktu engkau masih kanak-kanak dan engkau tinggal bersama kami berapa tahun dari umurmu. Jadi min umrika sinin, beberapa tahun dari umur. Min umrika sinin. Nah. Walam yakul sininan. Sininan. Tidak disebutkan sininan. Ya. Wa taqulu talabtul ilma fi sinina katsiratin. Talabtu, aku mencari ilmu di tahun yang banyak. Wa hadhihi lughatul mulhaqatun bi jam'in mudzakkar salim kama taqulu ja'al muslimuna wa ra'aitul muslimina marartu bi muslimina. Nah. Ini berarti mulhaq bi jamin mudakar salim ketika sinin. Paham sampai sini? Ya. Sinin. Sekarang al-lughah tsaniyah. Bahasa yang kedua. Yaj'aluna sinina wa babaha. Yaj'aluna sinina wa babaha kahinin. Ya'ni annaha tu'rabu bil harakati dhahirati ala akhiriha wa huwa nun. Nun ini, Mas. Wa nam. Tulzamu ya atau talzim. Talzimu ya kama anna al ya fi hinin. Lazimatun. Qala Allah Ta'ala hal ata 'ala al insani hinun min ad-dahri lam yakun shay'an madhkura. Wa taqulu makastu hinan. Wa qala Allah Ta'ala wa la ta'lamunna naba'ahu ba'da hin. Wa qala Ta'ala wa matana wa mata'nahum ila hin. Hin hin hin hin. Nah. Fa kama anna hin ya anna hin tu'rabu bil harakati adh-dhahirati fa kadhalika sinuna tu'rabu bi harakatin dhahiratin 'ala an-nun ma'a nuzumil ya. Ya. Nah, Di sini lughah tsaniyah. Bahasa yang kedua, Mas. Ini bahasa yang kedua untuk apa? Sinin. Sinin. Ya. Naam. Yaj'aluna sinin wa babaha kahinin. Mereka menjadikan sinin, ya, babnya seperti hinin. Hinin. Hinin. Ya. Ya'ni annaha tu'rabu bil harakati dhahirati ala akhiriha. Dia itu di'irabkan dengan harakat yang nampak nyata di akhirnya. Ya, nananya itu, Mas. Wa huwa nun. Sinina. Dan di situ mengharuskan ya. Jadi tidak ada dhammah di situ, Mas. Lughah yang bahasa yang kedua itu bukan sinuna, tapi sinina. Karena harus sama dengan hinin. Sinin, hinin. Suf, antum lihat. Kesamaannya itu apa, Mas? Ini kan hinin. Ini sinina. Ini hinin. Sama. Hinin. Ini sinin. Gitu loh, Mas. Paham gak? Ya, harokat ya. Dan awalnya kasroh sama. Inin. Sinin. Ya. Sinin sama ini. Inin. Ya. Maksudnya apa? Model ininya hampir sama, toh? Inin. Sinin. Ni itu lah. Paham terakhirnya. Nah. Sehingga tu'rabu bil harakati dhahirati ala akhiriha. Akhirnya nin. Nah, nah. Wa huwa nun. Dan di sini talzimul ya, mengharuskan ya. Ya berarti sinin, enggak ada sinun. Paham di sini? Kama annal ya'a fi hinin, sebagaimana ya di sini di hinin. Lazimatun. Ini pun lazimatun. Harus ada di situ. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, hal ata 'alal insani hinun min ad-dahri lam yakun syai'an madhkura. Hal, apakah ata telah datang 'alal insan, kepada manusia, hinun. Hinun maksudnya waktu. Min ad-dahri, dari masa. Lam yakun, yang belum, syai'an, sesuatu, madkuro, dijelaskan, disebutkan. Ya. Sehingga di situ kalau misalnya antum lihat tentang penjelasan, ya, penjelasan di surat Al-Insan, surat Al-Insan surat keberapa, Mas? 76. Gak usah toto, 7. Ya. 6. Jadi hal ata 'alal insani hinun min ad-dahr lam yakun syai'an madhkura. Bukankah telah datang atas manusia satu waktu dari masa, sedangkan dia ketika itu belum merupakan suatu yang dapat disebut. Ya. Wa taqulu makastu hinan. Aku telah tinggal beberapa saat. Hinan. Wa qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa ta'ala wa la ta'lamunna naba'ahu ba'da hin. Ba'da hin, hin itu dalam Al-Qur'an ini ada 101 tentang hin. Ila hin, surat Al-Baqarah 36 juga ada. Wa mata'un ila hin. Ya. Hin, ba'da hin. Ratsot. Ayat 88. ini akhir dari surat Sad. Wala ta lamun naba'ahu ba'dahin. Dan sesungguhnya kamu akan mengetahui kebenaran berita Al-Quran setelah beberapa waktu lagi. Ba'dahinin, setelah beberapa waktu lagi. Ya. Misalnya Pak Hadi, ya juz laka antanama ba'da sa'atin minal an. Ba'da sa'atin minal an. Ya. Antum boleh tidur setelah beberapa jam lagi. Ya. Sehingga di situ apa? Hinin. Hinin itu apa? Beberapa waktu. Paham sampai di sini? Nah. Wa qala ta'ala wa mata'nahum ilahin. Ya, ini di surat Yunus. Yunus. Ya, Yunus. Yunus surat keberapa, Mas? Ayo. Ini ada Yunus ayat 2 ayat 87 dan ayat 98 yang berkaitan dengan hinin. Wa mata'nahum ila hin. Jadi kesenangan pada mereka sampai waktu yang tertentu. Ya. Jadi wa mata'nahum ila hin. Hin waktu yang tertentu. Nah, fakama anna hin tu'rabu bil harakati dhahirati, dan hin itu juga di i'rab dengan harakat yang sudah nyata. Fakadzalika sinuna, begitu juga sinun tu'rabu bi harakatin dhahiratin, ini di i'rabkan dengan harakat yang nyata. Ala nun, yaitu atas nun, ma'a zumin ya, dengan mengharuskan ada ya, Mas. Sinin, hinin, nah sama. Taqul masalan ata ala hadal masjidi sininun kathiratun. Kenapa sininun di sini, Mas? Apa, Mas? Mana senang? Ada kopi di hatiku. Atau ala hadal masjid. Jadi telah datang pada masjid ini sininun katsiratun. Atta di sini fi'lun madhi wa sinun fa'ilun marfu. Sininun fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun 'ala akhirih. Wa tu'rabu bil harakati i'rab al-hi i'rab hinin. Wa idza arad, nah, harusnya enggak, ini kultu juga. Ya. Tapi di sini takul. Sehingga di sini harusnya kulta. Wa idza aratta, di sini lebih ahsan. Karena di sini takulu juga, Mas. Nah. Astakmilaha, an astakmilaha. Tapi kalau aratu an astakmilaha, di sini aratu. Kalau aratta enggak masuk. Nah, ini namanya apa tahu enggak, Mas? Tahwil, ayo. Namanya tahwil. Dari khitab satu ke khitab yang lainnya. Ya, namanya tahwil. Nah, sehingga di sini ketika ata fi'lun madin, ini sinun fa'ilun marfu'un, ya, fa'il marfu', Walamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun ala akhirih fa tu'rabu bil harakati i'rab hinin wa idza aradtu an astamilaha istimala al mulhaq bi jam'il mudzakkar salim qultu ata ala hadzal baiti sinuna. Ini mulhaq. Mulhaq berarti yang pertama tadi, nughah yang al-ula. Ya. Fa arfa'uhu bil wawi niyabatan anid dhammati. Aku merafa'kannya dengan wawu sebagai pengganti dari dhammah. Wan nunu maftuhatun. Nun di sini maftuhah. Nunnya maftuhah, sinuna. Maftuhah. Wa taqulu makastu fi hadzal baladi sinina. Sininan. Kama taqulu makastu fihi hinan. Seperti engkau katakan aku tinggal di sini hin. Walau aradtu an ulhiqaha bi jami'il mudzakkar salim laqultu makastu fi hadzal baladi sinina. Kalau aku ingin ini diteruskan ke seluruh jamak mudzakkar salim, tentunya aku akan mengatakan makastu, aku akan tinggal fi hadzal baladi sinina, di negeri ini ya, sinina, yaitu waktu yang lama. Walidha yakhtalifu al-i'rabu fa'ala al-awwal tu'rabu sinina dharf zamanin mansuban bi fathatin dhahiratin. Ini sebagai dharf zaman, terangan sinin, waktu. Mansuban bi fathatin dhahiratin, dinasabkan dengan fathah yang nampak nyata. Walasani takunu sinina. Kenapa sinuna boleh? Karena dia sebagai mulhaq. Tapi kalau ini harus sinin, maka dia bukan mulhaq. Tapi apa mas? Mansubatan bidya ini yabatan anil fathati la'ana mulhaqatun bijamin mutakasan. Wa nunu iwadun anil tanwini fil ismil mufrad. Taqulu jalastu huna sinina kathiratin. Dan sinina takunu sin mansubatan bil ya. Sinina. Ini niyabatan anil fathati. Ini tinggal niyabatan anil fathati diganti dengan fathahnya diganti selesai. Itu menggantikan. Li'annaha mulhaqatun bijamil mudzakkar salim, karena ini mulhaq dengan jamak mudzakkar salim. Wan nunu iwadun anit tanwini, dan nun ini adalah ganti dari tanwin mas. Fil ismil mufrad, dalam isim mufrad. Wa taqulu jalastu huna fi sinina katsiratin, aku telah duduk di sini dengan sinina katsiratin, dengan sinin maksudnya apa? Tahun. Lama, waktu yang banyak sekali. Idzan ala hadhihi al-lughah, ala hadhihi al-lughati fa innaha tu'rabu i'rab al-mufrad bi harakatin dhahiratin ma'a luzumil ya. Kemudian wa hadza qala al-mu'allif wa mithla hinin qad yalid. Contohnya adalah ya idzan ala hadhihi lughah, berdasarkan lughah ini, lughah bahasa ini, fa innaha tu'rabu, di'irabkan i'rab al-mufrad, di'irabkan sebagai i'rab mufrad bi harakatin dhahiratin, dengan harakat yang nampak nyata. Begitu juga ma'a luzumil ya, mengharuskan apa? Luzumil ya, harus ya-nya harus ada mas. Hinin sinin. Ya, wa li hadza qala al-mu'allif wa mithla hinin qad yarid. Ini juga sama. Contohnya misla hinin, wa misla hinin. Qad yarid, telah yarid. Ya. Artinya wa misla hinin qad yarid. Seperti ini, waktu ini qad yarid, ini sudah ada. Wa fil hadithi sahih anna Nabi SAW qala Allahumma ij'alha alaihim sinina kassini Yusuf. Fahuna ala annaha mulhaqatun bijamin mudzakkar salim waqad khudifatin nunu lil idhafah. Coba antum lihat di dalam hadis ini mas. Hadis ini Diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, sahih hadisnya. Sudah. Ngopi dulu, Mas. Ada suaranya cedung itu. Nah. Seger, Mas. Ini blend, Mas. Blend. Ya. Ini obatnya angop, Mas. Ya. Ngopi itu adalah angop inuk. Apa ini? Mulai ada virus cocokologi itu, hati-hati, Mas. Nah. Oke, Mas. Ngopi ini itu, Pak, ngopi itu. Yang ngomong dulurnya jenengan tuh anak-anak. Ya. Nah, di sini Allah maj'al ha 'alaihim sinina kasini Yusuf. Di sini jelaskan tentang hadis ini, Mas. Ya. Di sini sebenarnya tentang dalil sinin dalam hadis-hadis banyak sebenarnya. Ya. Seperti aqama Nabi SAW bima kata khamsa asyarta sanatan sab'a sinina yara ad-du'a wa yasma'u as-sawta wa thamania sinina yuha ilayhi wa aqama bil madinati asyara sinina. Ini di Musnad Imam Ahmad. Hadisnya sahih. Nabi SAW itu mukim di Mekah khamsa asyrata sanah. Khamsa asyrata, 15 tahun. Sab'a sinin. Asyrata sanatan. Ya. Khamsa asyrata sanatan. Sab'a sinin. Ketika 7 tahun, yara dhaw'a. Dia melihat sinar. Wa yasma'u sawta, dan mendengar suara. Tamaniya sinina yuha ilaihi. Kemudian baru 8 tahunnya itu diberikan wahyu kepadanya. Wa qama bil madinati, dan mukim di Madinah asyra sinin. Asyra sinin. 10 tahun, Mas. Antum lihat, Mas. Nabi SAW hijrah 10 tahun. Maka terkadang kita hijrah di suatu tempat belum tentu bisa dapat 10 tahun. Tapi ada orang yang sekarang itu berusaha membangun kerajaannya, membangun rumahnya, ya, dan ditempati kurang dari 10 tahun padahal bangunan anyar. Kayak wingi dadi wong susuk mati. Ya. Jadi enggak cucuk, Mas. Sampai dia begadang, sampai regoni tanggani dan seterusnya itu gak cucuk, Mas. Dak-dok-dak-dok itu kan tetap tanggani, Mas. Ya wajar kalau misalnya kemudian malam berhenti. Kalau malam gak berhenti, Mas. Iya. Ya. Tanggani punya bayi. Kayak misalnya sekarang Su'ad. Ya, tangga ini duduk-duduk. Gitu. Ya. Pas bengi-bengi maksudnya. Wah, berarti untuk pekerja tenanan kayak itu sesuatu. Gitu. Nah, ini contoh aja, Mas. Contoh. Kalau apa yang terjadi terkadang tidak seperti yang kita duga. Jadi maksudnya tentang sinin itu seperti itu, begitu juga nah ini berkaitan di ya. Jadi Allahumma anji Ayyash ibna Abi Rabi'ah. Ya, ini tentang doa Nabi SAW untuk agar diselamatkan. Anji Ayyash ibna Abi Rabi'ah. Allahumma anji salamat ibni Hisham. Allahumma anji Walid ibn Walid. Allahumma anji mustad'afina minal mu'minin. Allahumma shdud wat'atana wat'ataka ala mudar. Allahumma j'alha sinina kassinina Yusuf. Jadi anna Nabi SAW kana idha qala sami Allahumman hamida fi raqatil akhirati fi salatil isya qanata Allahumma anji Ayyash ibn Abi Rabi'ah. Allahumma anji Walid ibn Abi Walid. Ya Walid ibn Walid. Allahumma anji salamat Abi Hisham. Allahumma anji mustad'afina minal mu'minina. Allahumma shdud wat'ataka ala mudar. Allahumma j'alha alaihim sinina kasinina Yusuf. Nah, ini dijelaskan Nabi Sasam itu yataqarrabu ila Allah. Nabi Sasam itu mendekati di sini beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dengan doa ala kulli halin, di setiap kondisi, Mas. Wa min dzalika doaul qunut. Saat itu doa kunut, dan kunut Nabi Sasam 5 waktu, Mas. Alladhi yad'u bihi 'inda an-nawazil. Yang ini ketika kunut nazilah. Wa kana ashabu radhiyallahu anhum syadidal hirs ala itiba'i hadihi wa nashri sunnatihi. Sahabat Nabi SAW itu adalah orang yang paling semangat untuk mengikuti petunjuk Nabi SAW dan menyebarkan sunnahnya. Wa fi hadal hadisi nam yarwi Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi SAW kana idha rafa'a ra'sahu minar ruku' fi raqatil akhirati minas salatil isya wa qala sami Allah liman hamidah qanata ay da'a qabla an yasjuda. Wa yaqulu fi du'ai Allahumma anji Ayyash ibn Abi ibn Abi Rabi'ah wa huwa akhi Abi Jahlin li ummihi. Allahumma anji Walid ibn Walid min al-Mughirah Makhzumi wa huwa akhu Khalid bin Walid. Ya Allahumma anji Salamah bin Hisham wa huwa akhu Abi Jahlin Jahl ibn Hisham. والوليد وسلمة وعياش رضي الله عنهم نعم حبسهم مشركون في مكة لما أسلم ومنعوهم من الهجرة وقد تواعدوا جميعا للهروب من المشركين فدعا لهم نبي صلى الله عليه وسلم بأن ينجيهم الله اللهم أنجي مستضعفين من المؤمنين وهذا عام بعد خاص والمراد المستضعفين من المؤمنين ضعفاء المؤمنين بمكة وغيرها الذي حبسهم الكفار عن الهجرة وأذوهم وعذبوهم. يا اللهم اشدد وطأتك أي بأسك أي عقوبتك على الكفار قريش. نعم نعم Jadi di sini jelaskan tentang Allahumma ij'alha 'alaihim sinina ka sini Yusuf. Ya. Ini jelaskan ka sini Yusuf fa yakunu ma'na huna huwa du'a 'alaihim bil qahti al 'adzim. Dengan kemarau yang panjang, Mas. Kemarau itepe, Mas. Itepe yo kemarau, Mas. Kasih air, kasih kopi, boleh. Wa imtidadi zaman al-mihna wal-bala wa bulughi ghayatul jahdi wad-dara. Naam. O qul ha'ula alladhina da'a lahum salasan najau min asril kuffari bi barakati du'aihi. Suf. Antum lihat di sini. Kalau karena walaupun antum faham sekarang Allahumma ja'alha 'alaihim sinina ka sini Yusuf. Ya. Ini apa tadi? Maksudnya doa itu apa tadi? Maksudnya ini Allahumma ij'alha, ya Allah jadikan ha itu pada mereka orang-orang kafir yang mencegah kaum muslimin untuk hijrah. Ya. Makanya di asal doa itu adalah sebelumnya adalah ketika Nabi SAW itu mengucapkan sami Allahu liman hamidah ketika sholat Isya di rakaat yang terakhir beliau kunut. Ini kunut nazilah. Kunut untuk pertolongan genting, Mas. Emergensi, Mas. Allahumma anji Ayyas ibn Abi Rabi'ah. Ya Allah, selamatkan. Selamatkan itu namanya anji. Jangan kasih NG, Pak. Itu naudzubillah. Ya. Apa, Mas? Baru tahu nih. Ini nanti bisa ditulis, Mas. Allahumma anji ya ikhwanana di Lombok. Min ha'ula'i ya buriyin. Wa yuslih balahum. Ya. Wa yahdi Haulai kuburin. Sakit, Mas. Semoga Allah memberikan petunjuk kepada mereka. Dan kaum muslimin di sana menjadi suatu yang tidak perlu kemudian pakai kekerasan. Itu walaupun mereka salah dan seterusnya, tetap mereka saudara kita. Tak perlu pakai kekerasan. Enggak pakai anarki. Anarki itu adalah bukan muslim. Dan itu pasti. Karena bisa katakan pasti karena ada tafrish dari syaitan. Syaitan menginginkan agar kita itu cerai-berai, Mas. Kok kita melihat kaum muslimin disakiti, kita malah senang. Justru kita tetap sedih, Mas. Kita tetap terkoyak hatinya. Kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar kaum muslimin itu jangan jadikan berperang sendiri, Mas. Kita harusnya lebih banyak merangkul daripada ya, daripada melepaskan diri. Karena terkadang banyaknya orang-orang yang tidak sekarang itu melakukan kejahilan itu karena kurangnya doa kebaikan kepada orang-orang tersebut. Dengan sebab kejahilan mereka dan maksiatnya mereka, maka diwarnai dengan syaitan. Bahkan sebagian mereka sudah mengatakan, saya sudah bosan dengan dalil. Ya gimana? Itu jawab seperti itu. Kan kasihan. Orang yang mengatakan seperti itu bisa jadi karena dipenuhi dengan warna-warna syaitan. dia bisa jadi tidak mengomong, mengatakan dengan sendirinya, dengan kesadaran dia yang penuh. Bagi seorang muslim yang tahu, itu saudara saya, kenapa saya harus bakar, saya harus pakai anarki dan seterusnya. Sakit mas. Semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan urusan saudara-saudara kita di Lombok. Tidak jadi berperang, tidak jadi bentrok. Tapi justru semoga bisa jadi awal kebaikan dari mereka. Mereka di seperti itu kan, itu bisa jadi karena antum tahu media itu dimiliki siapa? Media itu dimiliki siapa? Dan notabene kok bisa orang-orang yang seperti itu ya canggih sekali motong dan mempersiapkan terus langsung menyerang. Itu kalau misalnya di apa perhatikan itu ada waswas setan yang menyerang orang-orang yang sehingga dimanfaatkan kaum muslimin itu menjadi lemah. Kita berbicara tentang kaum musliminnya, kita tidak berbicara untuk memihak sama siapa mas. Kita iman kaum muslimin kok cuma dibelek kudu dengan model-model seperti itu. Sian. Itu saudara kita juga. Meskipun dia itu sekarang masih melakukan kejahilan dengan menyembah atau mengagungkan kuburan-kuburan yang kita enggak tahu kuburan itu isinya apa, enggak tahu kita. Tapi enggak usah gulu-gulu amat lah gitu. Dan itu kemudian jangan jadikan itu sebagai bagian dari apa? Final destination dalam beragama, kok final destinasinya kuburan. Itu nanti kita masuk di dalamnya juga gitu. Jadi sebelumnya enggak usah gitu-gitu amat lah. Artinya hal-hal yang kemudian itu bisa kita bicarakan dengan kepala dingin, harusnya kita bicarakan dengan kepala dingin. Kenapa harus main anarki? Itu yang sangat disayangkan. Semoga Allah Azza wa Jalla melembutkan hati saudara-saudara kita di Lombok. Jadikan mereka itu kursa-kursa main perang-perangan dan sebagainya. Kalian melihat gimana kaum muslimin itu menjadi lemah karena mereka gampang dikotak-kotakkan, gampang diadu domba. Insyaallah. Kayak kalau antum lihat ada di grup-grup antum, ada orang yang tidak sepemahaman dengan antum, antum doakan mas. Jangan timpali dengan debatan. Debatan di medsos percuma. Sangat percuma. Habisin waktu. Justru orang-orang yang berdebat itu bisa jadi karena mereka mendebat karena pekerjaan atau kesibukan mereka ya itu-itu aja. Ada yang lainnya. Ya, maka kita sibukkan dengan apa mas? Doa kebaikan kepada mereka. Karena bisa jadi mereka itu seperti itu karena jarangnya mereka dapat doa-doa kebaikan. Assalamualaikum. Maka yang di sini jelaskan tentang doa ini mas. Allahumma ij'alha 'alaihim sinina kasini Yusuf. Maksudnya di sini, ya Allah jadikan bagi mereka, orang-orang yang mencegah kaum muslimin saat itu termasuk Khalid bin Walid. Ya. Ini Walid. Ya, Anji Walid bin Walid. Itu saudara Khalid bin Walid, mas. Allahumma anji mustad'afina. Orang-orang yang lemah dari orang-orang mukminin. Ya. Jadi yang pertama, ketika doa itu, Nabi SAW mengatakan Allahumma anji. Ya anji pak. Anji itu artinya apa? Selamatkan. Allahumma anji. Ya Allah selamatkan. Ya. Tapi kalau di NG-in jelek itu mas. Paham ya? Pokoknya kalau yang di NG-NG itu gak enak mas. NG. Ini anji. Kasih NG gak enak. Kita kemarin belajar Asma'u Sittah, Hanu, jadi Hanu. Gak enak juga. Itu sedulur kita itu. Ya, semoga Allah memberikan kekuatan kepada beliau. Ya. Dan kebarokahan. Itu juga sama. Saru jadi sarungan. Sarung. Tabung jadi tabung. Hanu jadi Hanu. Ini. Tambah energi kurang enak mas. Alhamdulillah min dalik. Ya. Ya. Allahumma anji Ayyash bin Abi Rabi'ah. Ayyash bin Abi Rabi'ah. Ya Allah selamatkan Ayyash bin Abi Rabi'ah. Allahumma anji Salamah bin Hisham. Ya Allah selamatkan Salamah bin Hisham. Allahumma anji Walid bin Walid. Ya Allah selamatkan Walid bin Walid. Walid bin Walid itu saudaranya Khalid bin Walid, Mas. Ya. Allahumma anjil mustad'afina minal mu'minin. Ya Allah, selamatkanlah orang-orang yang lemah dari orang-orang mukmin. Allahumma shdud wat ataka 'alal mudhar. Ya. Ya Allah, ushdud. Ini maksudnya ushdud wat aka, ya. Itu adanya ba'saka. Ba'saka maksudnya di sini hukumanmu, Mas. Hukumanmu ya Allah, ya. Timpakanlah hukumanmu alal kuffar, kepada orang-orang kafir, maksudnya itu. Ya. Wat ataka itu artinya hukuman. Hukubatak. Ya, jadi timpakan hukumanmu kepada orang-orang kafir Quraisy. Ya. Mudhar maksudnya di sini kabilah mudhar. Ya, kabilah kabilah yang masyhur. Ya, qabilah di sini, bukan kabilah. Qabilah. Dan ini Allah maj'alha, ya Allah jadikan mereka, artinya jadikan mereka itu apa tadi, uqubatak, hukuman bagimu atas mereka, ya, atau kepada mereka, yaitu alaihim sinina, ya, bagi mereka tahun-tahun, ya, kasinina Yusuf, sebagaimana tahunnya Yusuf, yaitu maknanya adalah ini didoakan dengan paceklik yang panjang, Mas. Kekeringan yang panjang, paceklik yang panjang, seperti yang dialami oleh Yusuf alaihissalam. Paham sampai sini, Mas? Nah. Nah, ini penjelasan tentang hadis itu. Jadi kalau misalnya hadis itu hanya antum terjemahkan begitu saja, akan antum enggak akan dapat faedah, Mas. Antum enggak akan dapat faedah, maka hadis itu jangan dipotong. Tapi antum harus tahu asal hadis itu apa. Sama. Ya, kalau ayat sudah jelas. Karena ayat di sini cuma syahid sebagian dari pembahasan bahasa Arab. Tapi kalau hadis itu jadi panjang. Ya, jadi panjang. Begitu pun sebenarnya ayat juga bisa jadi panjang. Dan di sini ya tentang kullu ha'ula'i alladhi da'a lahum sallallahu alaihi wasallam najau min asri al-kuffar bi barakati du'ai. Seluruhnya apa yang didoakan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu semua selamat dengan kebarokahan doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu pun antum enggak akan tertulis di situ. Kok enggak apa? Nyari syarahnya. Nah. Jadi dengan sebab doa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu semuanya selamat, Mas. Semuanya selamat. Dan semoga Allah Azza Jalla memudahkan kita untuk mendoakan kebaikan kepada kaum muslimin. Itu dengan sebab doa, Mas. Kaum muslimin dia selamat dengan sebab doa. Makanya harus perbanyak, Mas. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam doanya makbul, satu kali doa selesai, Mas. Kita, Mas, berapa kali doa? Banyak, Mas. Jangan sampai pesan. Jadi misalnya bosan, ya. Hanya pisan wae. Wis tak pisan ke wae. Tak pisan ke wae. Nanti engkau menggo ibiku. Nah. Fahuna ada annaha mulhaqatun bijamil mudzakkar salim wa qad khudifatin nun lil idhafah. Sini. Ini kenapa? Ya, harusnya sini nunnya dihilangkan karena apa? Idhafah. Ya. Diidhafahkan ke Yusuf. Ya. Wali ulama anna ba'dal talabati yushaddidul ya'a. Yaqulu ka siniyis Yusuf. Tetap untuk diketahui bahwa sebagian penuntut ilmu juga masih tetap memberikan tasjid untuk ya. Ya-nya di siniyi. Siniyi. Wa hadha khata', dan ini salah. Ya. tambah tasjid itu kotok. Lianna ya'a jamal mudakar salim sakinatun. Kalau karena ya dalam jamal mudakar salim itu harus sakinah sukun mas. Walaisan musyaddadah. Tidak ditasjidkan. Ya, faham saya ini? Nah, ini naqtafi bihadal kudrah. Semoga Allah Azza Jal menjadikan apa yang kita pelajari menjadi pemberat amal kita dan kita diberikan akhir kehidupan yang baik. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.